بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كما kita membaca كتاب مختارات قواعد اللغة العربية karya Al-Ustadz Aun Rafiq Ghufran hafizahullah ta'ala، halaman 38. Al-babu tsalitsu, bab yang ketiga. Al-fi'lu min haitsu qawa'idus sarfi. Membahas tentang fi'il ditinjau dari kaidah-kaidah sharaf. Kalau pada pembahasan-pembahasan sebelumnya kita berkutat membahas tentang isim, namun pada bab ini kita membahas tentang fi'il atau kata kerja. Al-faslul awwalu, fasal yang pertama. Al-fi'lu bin nadhari ila bunyatihi. Fi'il ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Fi'il ditinjau dari bangunan akhirnya atau ditinjau dari ada tidaknya huruf illah di sana. Ingat, huruf illah itu alif, ya, dan waw. Kalau disingkat menjadi aywa. Ya, untuk mempermudah mengingat. Aywa, aywa itu alif, ya, waw. Nah, maka fi'il ditinjau dari ada tidaknya huruf illah dibagi menjadi dua, yaitu fi'il yang sahih, sahih artinya sehat, dan fi'il yang mu'tal. Mu'tal artinya sakit. Karena ada huruf illah, illah artinya sakit, penyakit. Yang pertama, fi'il sahih. Al-fi'lu sahihu, fi'il yang sahih. Ialah fi'il yang pada huruf aslinya tidak ada huruf illat. Huruf ilat adalah alif, waw, dan ya. Misalnya, kataba. Kataba artinya menulis. Di sini, kataba terdiri dari huruf kaf, ta, dan ba. Dan tiga-tiganya ini bukan huruf ilah. Kemudian, darosa. Darosa artinya belajar. Darosa terdiri dari dal, ra, dan sin. Ini bukan huruf ilah semuanya. Rosama. Rosama artinya menulis atau menggambar. Terdiri dari ra, sin, dan mim, dan semuanya bukan huruf illah. Maka ini adalah contoh-contoh fi'il yang sahih. Fi'il sahih terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama mahmuz, fi'il yang mahmuz, yaitu fi'il yang pada huruf aslinya ada huruf hamzah. Ingat, ya, mahmuz di sana ada huruf zai. Maka ini sebagai pembantu kita untuk mengingat mahmuz hamzah. Hamzah juga ada zainya, ya. Mahmuz hamzah. Contohnya amara. Ini terdiri dari hamzah, mim, dan ra. Nah, di sini huruf yang pertama itu hamzah, ya, bukan alif. Bedanya kalau hamzah dia ada tanda di atas tangkainya. Ada tanda huruf hamzah. Kalau alif itu tidak ada. Kemudian sa'ala. Sa'ala tadi dari sin, hamzah, dan lam. Yang terakhir qara'a. Qaf, ra, dan hamzah. Kemudian fi'il yang mudha'af. Mudha'af artinya double. Dari kata-kata dha'afa yudha'ifu, artinya double, menggandakan. Maka fi'il mudha'af adalah fi'il yang ain dan lam fi'ilnya sama. Pada wazan fa'ala, ain dan lamnya sama. Contohnya madda. Madda ini terdiri dari mim, dal, dan dal. Dalnya ada dua. Berarti dal yang pertama menempati posisi ain, dal yang kedua menempati posisi lam. Ain dan lamnya sama. Kita lihat di sini ada huruf yang double, mudha'af double. Itu huruf dal, madda. Madda artinya memanjangkan. Qalla. Di sini juga ada huruf yang double, yaitu lam. Qalla artinya sedikit. Ghadda. Ghadda di sini juga ada huruf yang double, yaitu dad. Ghadda artinya menundukkan. Kemudian yang ketiga, fi'il yang salim. Yaitu fi'il sahih yang bukan mahmuz dan bukan mudha'af. Tidak ada hamzahnya dan tidak ada huruf yang double. Contohnya kataba, alima, aduma. Kemudian Selain ada fi'il yang sahih, yang sehat, maka ada juga fi'il yang mu'tal, fi'il yang sakit. Itu fi'il yang pada huruf aslinya ada huruf illah, huruf alif, waw, atau ya. Contohnya wasaba. Wasaba artinya memberikan ganjaran. Di sini ada huruf waw yang merupakan huruf illah. Contohnya soma. Soma artinya berpuasa. Di sini ada huruf illah yaitu huruf alif. Kemudian roma. Roma artinya melempar. Di sini ada huruf illah yaitu huruf alif. Ya, setelah huruf mim itu huruf alif ya, bukan huruf ya. Bedanya kalau huruf ya itu ada titiknya di bawah. Kalau tidak ada titiknya maka itu huruf alif. Kemudian fi'il mu'tal terbagi menjadi lima. Yang pertama fi'il mu'tal yang misal, yaitu fi'il mu'tal yang berhuruf illah pada fa' fi'ilnya, pada wazan fa'ala. Yang mu'tal ada pada fa'nya, huruf yang pertamanya. Contohnya wa'ada. Kita lihat di sini huruf illahnya, huruf waw, ada pada huruf pertama, sehingga fi'il mudhari'nya menjadi ya'idu. Wa'ada ya'idu, artinya menjanjikan. Contoh yang lain wada'a. Huruf mu'talnya huruf waw, terletak pada huruf pertama. Wada'a artinya meletakkan, sehingga fi'il mudhari'nya yada'u. Contoh yang lain ya'isa. Huruf mu'talnya ada pada huruf pertama yaitu huruf ya. Ya'isa artinya putus asa. Dan fi'il mudhari'nya ya'isu. Ya'isa, ya'isu. Yang kedua, fi'il mu'tal yang ajwaf. Itu fi'il mu'tal yang huruf illahnya terletak pada ain fi'ilnya, yaitu pada huruf kedua, pada wazan fa'ala. Huruf mu'talnya pada ainnya, huruf yang kedua. Misalnya ada. Perhatikan di sini ada, ini ada tiga huruf. Ain, alif, dan dal. Sehingga ada ini mengikuti wazan fa'ala. Fa'nya itu ain, kemudian ainnya itu alif, lamnya itu dal. Dan huruf illahnya terletak pada huruf kedua, yaitu alif. Ada artinya mengulang. Sehingga fi'il mudhari'nya ya'udu. Ada ya'udu. Contoh yang kedua, ba'a. Kita lihat di sini huruf illahnya terletak pada huruf kedua, yaitu huruf alif juga. Ba'a artinya menjual. Sehingga fi'il mudhari'nya yabi'u. Ba'a yabi'u. Demikian juga khofa. Khofa artinya takut. Huruf illahnya pada huruf kedua, yaitu huruf alif. Fi'il mudhari'nya yakhofu. Fi'il mu'tal yang ketiga, itu fi'il yang naqis. Yaitu fi'il mu'tal yang berhuruf illah pada huruf lamnya, yaitu huruf ketiga. Misalnya da'a, yang artinya berdakwah atau mengajak. Kita lihat di sini da'a, huruf pertamanya dal, huruf keduanya ain, huruf ketiganya alif. Huruf mu'talnya ada pada huruf ketiga, pada lam fi'ilnya. Ya, pada wazan fa'ala, la-nya ini yang mu'tal. Fi'il mudhari'nya yad'u. Contoh yang kedua, baka. Baka artinya menangis. Kita lihat di sini, baka terdiri dari ba, kaf, dan alif. Huruf illahnya alif, terletak pada huruf ketiga. Fi'il mudhari'nya yabki. Radhiya. Radhiya terdiri dari ra, dhad, dan ya. Huruf mu'talnya ya, terletak pada huruf ketiga. Radhi artinya senang atau ridha. Fi'il mudhari'nya yardha. Radhiya yardha. Fi'il mu'tal yang keempat adalah lafif mafruq. Itu fi'il yang huruf illahnya terletak pada fa dan lam fi'ilnya. Berarti ada dua huruf illah terletak pada huruf pertama dan ketiga. Misalnya waqa artinya melindungi. Waqa yaqi wiqayatan. Ya, wiqayah artinya perlindungan. Nah, di sini terdiri dari huruf waw, qaf, dan alif. Huruf ilahnya ada dua, yaitu waw dan alif. Terletak pada huruf pertama dan ketiga. Fi'il mudhari'nya yaqi. Lihat di sini mafruq artinya terpisah. Karena huruf ilahnya huruf pertama dan ketiga terpisah. Dipisahkan oleh huruf kedua. Kemudian yang kedua, wafa. Wafa artinya memenuhi janji. Terdiri dari waw, fa, dan alif. Huruf ilahnya terletak pada huruf pertama dan ketiga. Fi'il mudhari'nya yafi, wafa yafi. Yang ketiga, waliya. Waliya artinya menyerahkan. Terdiri dari waw, lam, dan ya. Huruf ilahnya waw dan ya. Terletak pada huruf pertama dan ketiga. Fi'il mudhari'nya yali. Yang kelima, fi'il mu'tal yang kelima adalah lafif makrun. Yaitu fi'il yang berhuruf ilah pada ain dan lam fi'ilnya. Berarti pada huruf kedua dan huruf ketiga. Contohnya rawa. Rawa yarwi artinya meriwayatkan. Terdiri dari ra, waw, dan alif. Huruf ilahnya waw dan alif. Terletak pada huruf kedua dan ketiga. Nah, lihat di sini. Makrun artinya bergandengan. Karena huruf ilahnya huruf kedua dan ketiga bergandengan, dia bersisian. Nah, ini untuk memudahkan menghafal ya. Yang kedua, qawiya yaqwa. Qawiya artinya kuat. Tadi dari qaf, waw, dan ya. Huruf ilahnya waw dan ya. Terletak pada huruf kedua dan ketiga. Nawayanwi artinya berniat. Tadi dari nun, waw, dan alif. Dan huruf ilahnya waw dan alif. Terletak pada yang kedua dan yang ketiga. Latihan, pisahkan fiil-fiil berikut ini menurut bangunannya, kemudian masukkan ke dalam tabel yang tersedia. Contoh, dana. Dana ini jelas fiil yang mu'tal. Namun dia mu'talnya di huruf yang kedua, sehingga masuknya ke ajwaf. Maka dimasukkan ke tabel yang di bawah, di bagian ajwaf. Dana artinya rendah. Kemudian yadnu. Yadnu ini fi'il mudhari dari dana. Ya, bukan dana tapi dana. Setelah nun ada alif. Dana yadnu. Ya, artinya mendekat. Maka kalau kita lihat fi'il mudhari-nya dana, huruf mu'talnya pada huruf yang terakhir. Sehingga ini termasuk fi'il mu'tal yang naqis. Kemudian qala. Qala artinya berkata, ini termasuk ajwaf. Qalla artinya sedikit, ini termasuk yang mudhaaf. Yaqli dari qala yaqli. Qala lamnya panjang, berarti qaf, lam, dan alif. Qala artinya memarahi, mengomeli gitu ya. Maka kalau kita lihat dari fi'il madhi-nya qala, qaf, lam, dan alif. Sehingga huruf mu'talnya ada pada huruf yang ketiga. Maka dia termasuk naqis. Kemudian saqa. Saqa artinya memberikan minum. Huruf ilahnya pada huruf yang ketiga, sehingga juga naqis. Ya tara'u. Dari fi'il madhi tara'a. Tara'a ya tara'u. Artinya terbesit. Terbesit suatu pikiran. Dan di sini kita lihat tidak ada huruf ilah, semuanya huruf sahih. Sehingga dia termasuk fi'il yang sahih. Namun kita lihat di sini ada huruf hamzah, sehingga dia termasuk mahmuz. Kemudian tarwa. Tarwa artinya menjadi lembut, menjadi lembek. Tarwa ya turu. Kita lihat di sini ada huruf ilah yaitu waw di huruf yang ketiga. Berarti ini termasuk naqis. Kemudian akhadha. Akhadha mengambil. Di sini tidak ada huruf ilah, semuanya huruf sahih, namun ada hamzah. Sehingga dia termasuk fi'il sahih yang mahmuz. Kemudian aba. Aba artinya enggan. Di sini ada huruf illah yaitu alif setelah ba dan pada huruf yang ketiga sehingga termasuk naqis. Kemudian yakhiffu, khaffa yakhiffu. Artinya ringan. Di sini ada huruf yang dobel. Khaffa. Ada huruf fa yang dobel. Sehingga dia termasuk fi'il yang sahih yang mudhaf. Kemudian wara. Artinya melempar. Di sini ada dua huruf illah yaitu waw dan alif dan terletak pada huruf pertama dan ketiga. Sehingga termasuk lafif mafruq. Kemudian ala. Ala artinya tinggi. Dan sini ada huruf illah yaitu alif terletak pada huruf yang ketiga sehingga dia termasuk naqis. Silakan santai sekalian untuk mengerjakan yang sisanya. Demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.